بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فأيها الإخوة حفظكم الله saudaraku sekalian, mudah-mudahan kita semua selalu dalam curahan dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik untuk bisa beribadah dengan baik dan benar kepadanya Subhanahu wa taala, kemudian dengan ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang ikhlas dan kabul di sisinya Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sepantasnya bagi seorang muslim, sepantasnya bagi seorang yang beriman untuk selalu agar pemuliaannya, penghormatannya dan pembesarannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu tertancap di dalam kalbunya, tertanam di jiwanya, sehingga apa yang datang dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kehormatannya dan pemuliaannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai umatnya untuk mengikuti, menjunjung, membela, menolong, dan tentunya merealisasikannya di dalam dirinya. Apa yang datang dari risalah beliau, dari sunnah beliau, dari petunjuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah disebutkan yang pertama bahwa beliau adalah pemimpin semua manusia, termasuk di dalamnya para nabi dan rasul. Sebagaimana beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya adalah pemimpin seluruh anak cucu Adam, dan ini bukan sebagai sifat untuk berbangga-banggaan dan menyombongkan. Yang tentunya kata beliau, kalau dikatakan seorang itu pemimpin, dia memiliki sifat-sifat yang utama dan akhlak yang mulia. Dan ini tentunya didapatkan pada dua tempat, yaitu di dunia dan di akhirat. Adapun di dunia, maka dia didapatkan padanya akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Dan adapun di akhirat, maka dia pastinya mendapatkan balasan yang besar dengan akhlaknya dan sifat-sifatnya yang didapati di dunia dulunya. Sehingga di dunia dia mendapatkan kedudukan dan sifat yang utama, di akhirat dia mendapatkan tempat, kedudukan, dan derajat dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun keadaan beliau sebagai pemimpin anak cucu Adam tidaklah menyebabkan beliau menjadi orang yang sombong dan angkuh. Sehingga itu beliau mengatakan wala fakhar. Kenyataan dan realita demikian bahwa beliau adalah anak, bahwa beliau adalah pemimpin anak cucu Adam. Agar supaya umatnya paham dan mengetahui keadaan beliau dan martabat beliau. Kedudukan beliau. Tetapi agar tidak disalahpahami keadaan dan kedudukan ini, sebagaimana difahami kebanyakan manusia bahwa kalau seorang menyatakan dirinya dengan kedudukan-kedudukan tersebut, didapati padanya kesombongan. Karena itu beliau memutus dan menghilangkan dan melenyapkan persangkaan yang bisa saja terjadi dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak faham. Beliau mengatakan wala fakhar. Dan ini bukan untuk keangkuhan dan berbanggaan, tetapi memang realitanya demikian. Beliau adalah pemimpin, tokohnya anak cucu Adam nantinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang kedua, dikatakan oleh beliau, qala rahimahullah wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa biyadi liwa'ul hamd yaumal qiyamah wa la fakhar. Yang kedua, dari keutamaan yang diketahui, dari keutamaan beliau adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, biyadi liwa'ul hamd, di tanganku nanti bendera pujian kepada Allah. Pada hari kiamat, yaumal kiamah. Beliau yang memegang bendera pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Wala fakhar, dan ini juga bukan sebagai bentuk berbanggaan dan kesombongan. Tetapi benar demikian, Allah karuniakan kepada beliau, beliau adalah yang memegang bendera tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang ketiga, dari sabda beliau pula, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adamu faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhar. Adapun bapak kita yaitu Adam, atau kita katakan Nabi Adam alaihissalam, dan siapa yang setelahnya, faman dunahu, semuanya tahta liwa'i, semuanya di bawah bendera yang saya pegang, di bawah kepemimpinanku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dan ini bukan sebagai sifat untuk berbangga-banggaan dan menyombongkan ataupun mengangkuhkan diri. Tetapi benar bahwa beliaulah nantinya pemimpin mereka yang akan membawa bendera anak cucu Adam. Bersamanya anak cucu Adam tersebut. demikianlah karunia. Atau di belakangnya anak cucu Adam tersebut, demikianlah karunia yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari ketiga keterangan tadi, beliau mengatakan wa hadhil khasa'is tadullu ala ului martabatihi idh la mana lif tafdil illa takhsis bil manaqib wal maratib. Kekhususan yang disebutkan di sini menunjukkan terhadap tingginya derajat dan martabat beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Idh la mana lif tafdil, karena tidaklah diinginkan dengan makna pengutamaan kecuali pengkhususan. Jadi tidaklah ada makna pengutamaan tersebut kecuali pengkhususan terhadap beliau dengan manakib, kedudukan, wal maratib dan martabat beliau di hari kemudian nanti. Sehingga dengan disebutkannya kekhususan ini, inilah sebetulnya keutamaan yang ada pada beliau. Didapatkan keutamaan tersebut dengan kekhususan tersebut. Maka umatnya tentunya pertama kali bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umatnya memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan keutamaannya, taufiknya dan anugerahnya Allah berikan kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentunya tidak cukup bagi mereka sekedar bersyukur dan memuji. Tentunya perlunya perealisasian, merealisasikan pujian tersebut dengan bentuk amal, dengan bentuk praktek, yaitu betul-betul mengikuti, mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanda bahwa nabi ini adalah nabi yang utama dan diutamakan oleh Allah, yaitu mereka mengikutinya, mereka berkutwa dengannya. Inilah yang disebutkan sebelumnya oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bagaimana mereka betul-betul merealisasikan sebagai tanda cinta terhadap utamanya nabi yang utama ini. Sampai-sampai tidaklah dikatakan seorang beriman sampai dia mencintai Rasulullah lebih daripada cintanya kepada orang tuanya, anaknya, dan manusia semua. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Demikian pula dari keterangan yang telah kita dengarkan dibutuhkan mengikuti beliau, dibutuhkan untuk berkudwa kepada beliau. Setelah kita bersyukur dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah anugerahkan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian yang keempat disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa minha anna Allah ta'ala akhbarahu bi annahu ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Di antaranya dari pengutamaan Allah kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Allah mengampuni beliau dari dosa-dosa yang terdahulu dan akan datang. Ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Allah mengabarkan bahwa Allah mengampuni beliau dengan dosa-dosa beliau yang telah terdahulu, ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dhanbihi. Dan ini adalah keistimewaan yang tersendiri yang beliau dapatkan. Sehingga beliau mengatakan, walam yungqal annahu akhbara ahadan minal anbiya bimithli dhalika. Dan tidak dinukilkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu lewat firman-Nya atau wahyunya, bahwa dia Allah mengkhabarkan ada salah satu dari nabi-nabinya seperti apa yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan akan datang. Hanya didapati beliau saja sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dengan jelas dan terang bahwa Allah mengampuni dosa-dosa beliau yang terdahulu dan akan datang. Balid zahir annahu lam yukhbirhum, bahkan yang pasti bahwa Allah tidak mengkhabarkan sama sekali tentang para nabi-nabi ini. Lianna kulla wahidin minhum, dikarenakan setiap mereka idza tulibat minhum asyafa'ah, apabila diminta pada mereka syafa'ah fil mauqif, di hari tempat berkumpulnya manusia nanti di hari kiamat, dzakara khati'atah allati asabaha para nabi dan rasul tersebut, pastinya mengingat dan menyebut kesalahannya yang mereka telah lakukan sebelumnya di dunia. Karenanya mereka ketika didatangi dalam hadis syafa'ah oleh manusia nantinya di al-mauqif, mereka mengatakan nafsi nafsi, wa qala nafsi nafsi, mereka mengatakan cukup diriku, cukup diriku. Walau alima kullu wahid, walau alima kullu wahidin minhum biqufran khati'atihi lam yujal minha fi dhalika al-maqam. Seandainya setiap dari para nabi dan rasul ini mengetahui dengan diampunkannya kesalahannya dan dosanya oleh Allah, tentunya mereka tidak khawatir, tidak perlu resah di hari tersebut dalam posisi seperti itu. Fi dzalikal maqam, yaitu manusia datang kepada mereka meminta agar mereka memberikan syafaat, meminta syafaat kepada Allah dan memberikan syafaat kepada mereka. Tetapi mereka semuanya mengatakan nafsi nafsi, dan ini kita kenal dengan hadis syafaat. hadis yang panjang. Sebagaimana dikeluarkan di dalam hadis yang sahih, yaitu manusia pada hari itu mendapatkan prahara yang besar setelah terjadinya hari kiamat. Mereka butuh pertolongan. Mereka butuh naungan. Mereka butuh bantuan agar meringankan keadaan mereka pada waktu itu. Tetapi ya subhanallah, sebagaimana disebutkan dalam hadis syafaat tersebut, mereka tidak mendapatkan orangnya. Bahkan mereka melihat orang yang paling mulia dari kalangan mereka, yaitu Nabi dan Rasul selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka datangi, mereka mengatakan nafsi-nafsi dan menunjuk dan mengisyaratkan kepada yang selainnya dari mereka. Datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam mengisyaratkan kepada Nabi Nuh. Datang kepada Nabi Nuh, Nuh mengisyaratkan kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Datang kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim mengisyaratkan kepada Nabi Musa. Datang kepada Nabi Musa, Musa mengisyaratkan kepada Nabi Isa. Yang pada akhirnya, Isa pun mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mereka yang disebutkan nama-namanya dari para nabi dan rasul, pertama adalah bapak manusia Adam. Kemudian mereka adalah ulul azmi dari kalangan rasul, Nuh, Ibrahim, Musa, demikian Isa. Mereka adalah orang-orang yang utama dan orang-orang yang mulia, tetapi mereka mengetahui kadar diri mereka, mengerti bahwa mereka pernah melakukan perbuatan dosa yang tidak pantas bagi mereka untuk meminta kepada Allah. Mereka melihat dosa mereka sendiri. Sehingga dengan keterangan ini kita juga mengatakan, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan dan selamatkan. Betapa ngerinya dan dahsyatnya di hari tersebut, sehingga para nabi dan rasul ketakutan. Maka bagaimana dengan kita yang tidak memiliki jabatan sebagai nabi dan rasul? Bagaimana keadaan kita nantinya dengan banyaknya dosa dan kesalahan kita? Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan dan selamatkan. Kemudian para nabi tersebut dengan mengerti keadaan dan kadar mereka, akhirnya yang terakhir yaitu Nabi Isa mengisyarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idhas tasfa'at al-khalaik bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika, maka akhirnya makhluk yaitu manusia dan jin yang dikumpulkan di hari tersebut, mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau memberikan syafaat kepada mereka dengan syafaat Allah. Maka beliau pun mengatakan, qala ana laha, maka sayalah orangnya yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, idha stasfa'at al-khala'iku bin nabi fi dhalikal maqam, qala ana laha. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keadaan tersebut, dan beliau pun mengatakan, "Sayalah orangnya." Tentunya dari keterangan ini kita titik beratkan kepada bahwa beliau adalah orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, dengan nas penyebutannya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun para nabi dan rasul yang lain tidak ada keterangannya dengan jelas dan nas, dengan jelas dengan nas bahwa mereka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan akan datang. Kalaupun kedudukan mereka sebagai nabi dan rasul, tentunya kedudukan yang utama dengan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka amalkan, tapi penyebutan dengan nas tidak ada penyebutannya. Hanyalah beliau sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dengan jelas bahwa beliau dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang terdahulu dan akan datang. Ini sisi pemuliaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan dalil apa yang disebutkan dari hadis syafa'ah, bahwa para nabi mengingat apa yang mereka lakukan dari perbuatan dosa sebelumnya, dan dengan dosa ini belum ada dari Allah Subhanahu wa taala pernyataan mengampunkan dosa-dosa mereka yang dahulu dan akan datang, sehingga mereka menjadi khawatir, menjadi takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun mengatakan nafsi-nafsi sambil mengisyaratkan kepada siapa yang mereka lihat lebih utama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Karenanya keutamaan beliau hanya beliau yang mendapatkan pengampunan dosa dari Allah, dari dosa-dosa yang terdahulu dan akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tentunya dengan keterangan ini kita juga mendapatkan bimbingan bahwa benar beliau adalah pemimpin manusia, karena nantinya manusia akan datang kepada beliau. Ini yang disebut dengan apa yang kita kenal dengan syafaat kubra. Beliau memberikan syafaat kubra pada maqam tersebut, pada keadaan tersebut. Sehingga dengan syafaat ini beliau memberikan syafaat kepada semua manusia. Dan berkaitan dengan syafaat, kita akan singgung pada poin yang berikutnya. Yang kelima, wa minha annahu sallallahu alaihi wasallam awwalu syafi' wa awwalu musyaffa', wa hadha yadullu ala takhsisihi wa tafdilih. Yang berikutnya, bahwasanya beliau orang yang paling pertama memberikan syafaat, sebagaimana tadi telah kita dengarkan dari riwayat, ana laha, saya adalah orangnya yang akan memberikan syafaat itu dengan izin Allah. Sehingga dalam hadis syafaat yang panjang, beliau datang ke hadapan Allah seraya meminta, dan beliau pun bersujud kepada Allah dengan memuji kepada Allah dengan pujian yang tidak pernah diucapkan sebelumnya oleh beliau, yang dibimbing pujian tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kepadanya, bangkitlah ya Nabi, ya Muhammad, mintalah, apa yang kamu minta akan diberikan, dan berikanlah syafaat. Maka beliau pun dengan izin Allah tersebut memberikan syafaat kepada manusia, yaitu agar diringankan keadaan mereka pada hari tersebut, seperti yang telah disebutkan, prahara yang mereka dapatkan setelah terjadinya hari kiamat. Jadi beliau adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat. Dan orang yang diizinkan dengan syafaat. Jadi beliau adalah orang yang pertama kali mendapatkan syafaat dan diizinkan dengan syafaat. Karena syafaat adalah hak Allah. Tidak ada yang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Allah yang memberikan izin dan Allah yang memilih siapa yang memberikan syafaat. La yasfa'una 'indahu illa bi'idznihi. Tidak ada yang memberikan syafaat di sisi beliau, di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izinnya. Maka orang yang pertama kali diizinkan untuk memberikan syafaat dan mendapatkan syafaat tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kata beliau, wa hadza yadullu ala takhsisihi wa tafdhilihi. Dan ini menunjukkan bahwa pengkhususan ini hanya ada pada beliau. Menunjukkan pengkhususan beliau dan pemuliaan beliau. Alaihi afdhalus salatu wassalam. Kembali kepada kita umatnya. Dengan beberapa poin yang telah kita dengarkan dan masih tersisa banyak poin. Tentunya dengan beberapa poin yang telah kita dengarkan. Apakah tidak selayaknya kita mengikuti beliau? Apakah tidak selayaknya kita berkudwa kepada beliau? Dari apa yang beliau bimbing dan apa yang beliau tunjukkan kepada kita. Bahkan semua para nabi mengisyaratkan kepada beliau. Sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan Musa alaihissalam mengatakan dalam pengikutan terhadap beliau, kata Musa, la walladhi nafsi biyadih, kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadih, law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Seandainya tidak demi Allah, demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tangannya, demi Allah, seandainya Musa masih hidup, Musa alaihissalam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ma wasi'ahu, tidak dilapangkan oleh Musa terkecuali ayat tabi'ani, dia mestinya mengikutiku. Demi Allah, seandainya Musa hidup, maka tidak lapang bagi Musa kecuali hanya semata-mata mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Musa adalah ulul azmi dari Rasul, Kalimur Rahman, Nabi dan Rasul yang dikatakan dia adalah Rasul yang berbicara langsung dengan Allah. Allah berbicara dengan Musa. Tidak ada kelapangan bagi Musa kalau dia mendapatkan Nabi Muhammad kecuali hanya mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan kita umatnya? Yang tentunya kita tidak lebih mulia daripada Musa alaihissalam. Demikian pula, lihatlah Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kemudian nanti. Yaitu, di saat akan datangnya hari kiamat, Allah datangkan Isa alaihissalam, Allah turunkan dari atas langitnya karena Isa belum wafat. Allah angkat Isa dan akan diturunkan oleh Allah nantinya. Pertama, tentunya dengan tujuan yang mulia, yang Allah inginkan dengan hikmahnya. Isa beriman dan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Isa salat bersama kaum muslimin, menjadi makmum di belakang imamnya kaum muslimin, yaitu al-imam Mahdi Muhammad ibnu Abdullah al-Qurashi al-Hashimi, yang dikenal sebagai Imam Mahdi, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari cucu beliau Al-Hasan. Jadi Imam Mahdi nantinya dari cucu beliau Hasan ibnu Ali ibni Abi Talib. Isa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat beliau. Tujuan yang lain, Isa diperintahkan nantinya, diberi tugas oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Kemudian tugas yang berikutnya, Isa akan berdoa, meminta pertolongan kepada Allah di saat manusia dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj, sehingga Allah mendatangkan pertolongannya dan menghancurkan, membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi yang ingin menjadi titik tekan kita di sini, bahwa Isa alaihissalam mengikuti syariat beliau dalam keadaan Isa adalah nabi dan rasul yang mulia. Musa mengikuti beliau, Isa mengikuti beliau. Mereka adalah para nabi dan rasul yang tidak bertanya. Mereka tidak perlu berberat hati karena mereka tahu keutamaan dan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah yang sempurna, agama yang sempurna. Khatamun nabiyyin war mursalin, penutup para nabi dan rasul. Sehingga mereka pun mengikutinya. Maka kita pun tentunya sebagai umatnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengikuti. Hanyalah kita mendengarkan, mengikuti apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya siapa yang mengikuti beliau, niscaya dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengikuti Rasul, berarti dia mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, berarti dia mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengikuti Rasul, berarti dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus ada pada umat ini, umat Islam, berkaitan dengan beliau. Dan inilah maksud, di antara maksud kita menyebutkan keutamaan dan keistimewaan beliau, sebagaimana disebutkan dalam hadis di sini, dalam kitab ini. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai umat yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita berjalan di atas petunjuk dan hidayah Allah dengan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad dengan doanya yang banyak beliau berdoa dengan doa tersebut, Allahumma amitna 'alal Islam was sunnah. Ya Allah, wafatkan kami di atas Islam dan di atas sunnah. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang diwafatkan oleh Allah di atas Islam dan di atas sunnah. Mudah-mudahan kita adalah umat beliau yang nantinya bisa minum dari air telaga beliau, di mana pada saat itu banyak orang-orang yang dihalang untuk meminum air telaga tersebut. Sehingga Nabi mengatakan, mereka umatku, ummati, ummati. Tetapi Allah mengatakan bahwa engkau tidak mengetahui keadaan mereka setelah sepeninggalmu, wahai Muhammad. Mudah-mudahan kita pula menjadi orang yang dikatakan, al-mar'u ma'aman ahabba, seorang bersama dengan siapa yang dicintai, tentunya dengan mengikuti sunnahnya, mengikuti bimbingannya. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Anas mengatakan perkataan tersebut dengan amat senang, karena tidak ada yang paling menyenangkan baginya paling bahagia baginya dengan hadis ini, yaitu al-mar'u ma'aman ahabba, seorang bersama dengan siapa yang dicintai. Dan Anas mengatakan, orang yang kita cintai itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua umatnya yang mengikuti beliau dan menjalankan syariat yang Allah amanahkan kepada beliau, menegakkan sunnah beliau, membelanya, sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada para pemimpin kaum muslimin untuk berjalan di atas hidayah Allah, di atas petunjuk agama Allah, di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan memberikan kekuatan kepada para pemimpin kaum muslimin untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membimbing rakyatnya dengan kebaikan dan rahmah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka adalah pemimpin-pemimpin yang mendapatkan, menjadi pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk kepada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan negeri-negeri kaum muslimin negeri yang aman, tentram, diberkahi dan mendapatkan kebaikan dari sisinya subhanahu wa ta'ala, dan secara khusus negeri yang kita cintai ini diberikan keamanan, ketentraman, kebaikan dan barakah dari sisinya subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal innaka sami'ud du'at. Ya Allah, terimalah, karena engkau adalah sebaik-baik yang mendengarkan dan menerima doa. Terimalah doa kami di malam-malam hari di bulan Ramadan ini, malam yang kami berharap barokahnya, kami berharap kebaikannya. Berikanlah kebaikan, jauhkanlah dari kejelekan kepada kami, hamba-hambamu semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pula memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Kita harus selalu meminta pengampunan, pemaafan kepada Allah terhadap dosa-dosa kedua orang tua kita. Karenanya para ulama mengatakan, sungguh sangat merugi seorang datang Ramadan lantas dia tidak memintakan ampun dosa kepada kedua orang tuanya di solat-solatnya yang utama, solat-solat yang dicintai oleh Allah seperti solat tarawih, solat tahajud. Maka mintalah pengampunan dan rahmah untuk kedua orang tua kita semuanya dengan pemaafan dan menempatkan mereka di tempat yang sebaik-baiknya di sisinya subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan dan mengabulkannya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.